perlu gengsi. Bila cinta, katakan cinta. Di dalam kamus bercinta tak mengenal suku, bangsa dan bahasa. Hitam dan putih saling sayang. Lebih baik tak punya pacar. Tak perlu keki bila cinta tiada terbalas. Jangan sampai patah hati, apalagi sampai mati bunuh diri. Jangan biarkan putus cinta merusak badan. Kalau bahasa Jermannya aku cinta padamu apa sih? Ich liebe dich. Sekarang bahasa Jepangnya apa, yo? I stay imas. Kalau Filipina apa? Ini ibu kita. Kalau bahasa Belandanya apa tuh, non? Ich hoor van jou. Kalau India gimana? Mitong sih biarkan tahu. Kalau Korea apa? Sundong ya. Cinta mata biru. Katakan I love you. Sama MT. Cinta mata panjang, lebih baik tak punya pacar. Tak perlu gengsi bila cinta, katakan cinta. Di dalam kamus bercinta tak mengenal suku, bangsa.